إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين هادرين أيها الأخوة رحمكم الله وبارك الله فيكم. Di antara akibat dari perbuatan maksiat, bahwa Allah Azza wa Jalla mengangkat rasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat kebesaran Allah Azza wa Jalla dari kalbu seorang hamba, sehingga hamba tersebut tidak lagi menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha agung, zat yang maha besar. Bahkan sebaliknya, hamba tersebut meremehkan, merendahkan, dan menyepelekan dari perintah-perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga beliau sebutkan, sesuai dengan kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, maka manusia akan cinta kepadanya sesuai dengan kadar tersebut. Demikian pula makhluk akan takut kepada seorang hamba sesuai dengan kadar takutnya hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia akan mengagungkan seorang hamba sesuai dengan kadar sejauh mana pengagungan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga ketika seseorang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka manusia pun akan mengagungkannya. Ketika hamba tersebut takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka manusia pun akan takut kepadanya. Nah, kemudian juga beliau sebutkan bahwa dalam banyak penyebutan ayat dalam Al-Quranul Karim disebutkan terkait dengan balasan-balasan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kalbu-kalbu mereka, mengunci mati kalbu-kalbu mereka disebabkan dosa yang telah mereka perbuat, sehingga mata hati mereka pun tertutup mati, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan sebaliknya, dia memandang perkara yang batil itu merupakan al-haq dan perkara yang hak dia pandang sebagai kebatilan. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita masuk pada fasal yang baru. Al-ma'siyatu tastad'i nisyanallahi li'abdihi. Kemaksiatan akan mengakibatkan Allah subhanahu wa ta'ala melupakan hamba tersebut. Kemaksiatan akan mengakibatkan Allah subhanahu wa ta'ala melupakan hamba tersebut, hamba yang bermaksiat. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha tastad'i nisyanallahi li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitani. Di antara akibat dari kemaksiatan, bahwa kemaksiatan tersebut menyebabkan, mengakibatkan nisyanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melupakan li'abdihi, hambanya yang bermaksiat. Naam. Watarkahu, dan dibiarkan, tidak diberikan pertolongan, tidak diberikan bantuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Watakhliyatahu, dan juga mengakibatkan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang tersebut bainahu wa baina nafsihi wa syaitani, dibiarkan antara dia dengan syaitannya, sehingga yang akan membisiki dan akan memberikan dorongan kepada dia adalah syaitan yang lebih dekat, yang lebih menguasai dirinya. Wa hunakal halak alladzi la yurja ma'hu najah, dan di sana ada kebinasaan yang ketika seorang sudah terjatuh dalam kebinasaan tersebut, tidak lagi harapan untuk selamat darinya, yakni disebabkan perbuatan dosa dia sendiri, disebabkan perbuatan maksiat, akhirnya Allah Azza wa Jalla pun membiarkan dia, tidak memberikan pertolongan kepadanya, tidak memberikan bantuannya kepadanya, dibiarkan sendirian orang tersebut bersama syaitannya, sehingga dia pun binasa, tidak ada lagi harapan untuk dia selamat dari jurang kebinasaan tersebut. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dengan pula ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa, setiap manusia, setiap insan memperhatikan, mengoreksi, ma qaddamat lighad, apa yang telah dia siapkan, apa yang telah dia kumpulkan, apa yang telah dia persiapkan, lighad, untuk hari esok. Naam. Hendaknya masing-masing dari kita hendaknya masing-masing dari setiap jiwa, setiap insan, setiap manusia memperhatikan apa yang telah dia na'am sisihkan, yang dia persiapkan, yang telah dia kumpulkan berupa bekal untuk hari esok. Na'am, hari setelah terjadinya hari kiamat. Hari setelah na'am hancur dunia alam semesta ini. Hendaklah mereka memperhatikan apa yang telah dia persiapkan. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui terkait dengan apa yang kalian perbuat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian semua seperti orang-orang yang melupakan Allah azza wa jalla. Naam. Tidak melaksanakan perintah-perintahnya, tidak meninggalkan larangan-larangannya, namun justru malah sebaliknya, melanggar apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang. Naam. Dan juga tidak melaksanakan Allah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Naam. Mereka melupakan Allah azza wa jalla. Mereka tidak menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang hamba. Sebagai seorang makhluk. Mereka melupakan Allah azza wa jalla. Fa'ansahum anfusahum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun melalaikan diri-diri mereka. Ula'ika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, setelah beliau menyebutkan ayat ini, kemudian beliau menjelaskan fa'amarahu bitaqwa. Pada ayat tadi, di dalam ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan hambanya untuk ya bertakwa. Nah, menjalankan perintah Allah azza wa jalla dengan mengharap pahala darinya sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah azza wa jalla, mengharap pahala dari Allah azza wa jalla sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah ketakwaan. Ketika menjalankan, melaksanakan didasari dengan ikhlas mengharap pahala dan juga sesuai dengan bimbingan Rasul. Ketika meninggalkan suatu perkara juga demikian, didasari karena ikhlas mengharap pahala dari Allah azza wa jalla dan juga sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak asal-asalan ketika menjalankan maupun meninggalkan suatu perkara. Itulah ketakwaan. Dalam ayat tadi Allah Azza wa Jalla merintahkan hambanya untuk takwa. Wa naha ayyatashabbaha ibaduhul mu'minun biman nasiyahu bitarki taqwa. Dan Allah Azza wa Jalla melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai biman nasiyahu, menyerupai orang-orang yang melupakan Allah azza wa jalla. Bagaimana mereka melupakan Allah azza wa jalla? Bitarki taqwahu, dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan sekedar lupa dalam ingatan, tidak, akan tapi melupakan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Naam. Dan orang-orang yang beriman dilarang dalam ayat tadi ya, jangan sampai menjadi orang-orang seperti yang lalai dengan ketakwaan, melalaikan Allah azza wa jalla, melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian sekali-kali menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah Azza wa Jalla, balasannya fa'ansahum anfusahum, Allah subhanahu wa ta'ala akan melalaikan mereka semuanya. Naam. Wa akhbara annahu aqaba man taraka taqwa. Juga Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas, akan menimpakan balasannya, akan mengikop man taraka taqwa, hamba manusia yang meninggalkan ketakwaan. Apa itu balasannya? Bi an ansahu nafsahu. Yakni Allah Azza wa Jalla akan melalaikan, membiarkan orang tersebut. Nah, sebagaimana mereka melalaikan Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan melalaikan dia. Tayyib. Balasan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ai ansahu masalihaha. Balasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan terkait dengan diri ataukah jiwa orang tersebut. Ya. Apa-apa yang bisa bermanfaat untuk orang tersebut dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dianugerahkan kepadanya. Dilupakan. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa. Naam. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki segala sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tinggal mengatakan kun. Maka hal tersebut akan terwujud, akan terjadi, meskipun seluruh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai yang hidup akhir terakhir di muka bumi ini bersatu, padu, kompak, satu hati, satu niatan, satu tujuan untuk menghalanginya, untuk menolak dan mencegahnya, itu tidak akan berhasil. Tayyib. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla telah menahan, ya, tidak menganugerahkan hal yang bermanfaat, yang bermaslahat untuk diri seseorang, tayyib, itu merupakan kebinasaan, itu merupakan al-halak, kehancuran. Naam. Wa mayunjiha min azabihi. Juga Allah Azza wa Jalla lupakan untuk hamba tersebut, yunjiha, apa-apa yang akan menyelamatkan dia, min adabihi, dari adab Allah Azza wa Jalla. Segala perkara yang bisa menjauhkan hamba tersebut dari adab Allah Azza wa Jalla dilupakan, dihindarkan dari orang tersebut. Nah, yang akan bermanfaat dihindarkan, yang akan bisa menyelamatkan dia dihindarkan. Wa mayujibu lahul hayatul abadiyah. Dan juga wa mayujibu lahu alhayatal abadiyah, perkara-perkara yang mengharuskan hamba tersebut memiliki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni masuk ke dalam al-jannah, ya, juga dilupakan, dihindarkan, disingkirkan, ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Musibah, azab, balasan bagi mereka-mereka yang tidak melakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan bahasa al-mu'alif, mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa kamala ladzatiha wa sururaha wa na'imaha. Demikian pula kesempurnaan dari kelezatan kehidupan yang abadi, kesenangan dari kehidupan yang abadi, dan kenikmatan-kenikmatan di al-jannah, di dalam kehidupan yang abadi, itu semuanya disingkirkan, dihilangkan, ditahan, dilalaikan, dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang tersebut. Naam. Fa'ansahullahu dhalika kullah. Semuanya itu dilalaikan, dilupakan, ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba tadi. Kenapa demikian? Jaza'an lima nasiyahu min azamatihi wa khawfihi. sebagai balasan, sebagai akibat, sebagai ikob, hukuman terkait dengan apa yang telah diperbuat oleh hamba tadi, nasiyahu, di mana hamba tersebut telah melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan azamati wa khaufihi. Hamba tersebut tidak mengagungkannya dan hamba tersebut tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal qiyami bi amrihi, dan juga sebagai balasan ketika hamba tersebut tidak menegakkan perintah-perintahnya, tidak menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Al-jaza' min jinsil amal, balasan setimpal dengan perbuatan. Ya, ketika mereka tidak memperhatikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla juga tidak memperhatikan hak-hak hamba tersebut. Ketika hamba tersebut bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menyepelekan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, maka demikian itulah mereka dibalas dan demikian itulah mereka dihukum, ya, diadab oleh Allah Azza wa Jalla setimpal. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian berbuat zalim kepada mereka, namun sejatinya mereka sendiri yang telah berbuat zalim, menzalimi diri-diri mereka sendiri. Naam. Juga tidak benar kalau seandainya ada yang berhujjah dan beralaskan atau beralasan bahwa mereka melakukan perbuatan maksiat semata-mata karena takdir dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Tidak dibenarkan seseorang beralasan seperti tadi ketika dia melakukan perbuatan maksiat, karena dia bukan seperti wayang kulit ataupun wayang golek yang bisa digerak-gerakkan oleh sang dalang. Ya, ketika dalang menghendaki untuk tangannya gerak ke kanan, dia pun ke kanan, jatuh pun jatuh. Tidak. Tapi manusia punya kehendak sendiri, punya kemauan sendiri dan keinginan. Tayyib. Dia ingin sholat, bisa. Dia ingin menghadiri majlis ta'lim, bisa. Dia ingin baca Al-Quran, bisa. Dia ingin berbuat maksiat juga bisa. Nah, sehingga ketika dia berbuat maksiat, tayyib, maka kenapa dia tidak lebih memilih untuk meninggalkan perbuatan tersebut? Kalau seandainya dia berada di pinggir kali Bilan, ya, di jembatan sana, kalau dikasih pilihan, kamu pengen jatuh atau pengen, ya, selamat sampai tujuan tidak jatuh, ya, kalau ditawari, ditanya, meski dia memilih, nam, saya masih ingat anak istri, kalau masih bujang saya belum menikahan gitu, ya, ini jangan sampai saya jatuhan gitu. Nam, lah kalau dia bisa memilih seperti itu dalam hal, ya, terkait dengan kehidupan dunia, antara jatuh dengan selamat, lurus sampai tujuan. Kenapa dalam hal ini dia lebih memilih untuk melakukan perbuatan maksiat? Ya, kenapa dia tidak memilih untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut? Nah, padahal kalau seandainya dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut lillahi azza wajal, karena takut kepada Allah azza wajal, takut dari azabnya, maka man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu, au fi hadzal makna, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik. Ya, kalau dia mampu meninggalkan perbuatan maksiat tersebut lillahi azza wa jalla, maka pasti Allah azza wa jalla akan memberikan balasan terbaik untuknya. Lah, sehingga kembali kepada hal tadi, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan maksiat kemudian berhujjah, beralasan, berdalil dengan ini sudah jadi takdir, ya, maka ya tidak benar. Kenapa Anda lebih memilih melakukan perbuatan maksiat? Ya, kenapa Anda tidak memilih untuk meninggalkan perbuatan maksiat? Padahal Anda punya kehendak, Anda punya keinginan, ya, Anda masih punya akal, masih sehat. Tayyib. Selanjutnya kata beliau, fataral asiya muhmilan lima salihi nafsihi mudayyan laha. Engkau pun akan melihat, akan menjumpai pelaku maksiat betapa dia menelantarkan kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya, wa mudayyan laha, dan menyia-nyiakan terkait dengan jiwanya, terkait dengan dirinya. Qad aghfalallahu qalbahu an dzikrihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalbunya itu lalai, lupa dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, zat yang maha bijak, naam, dalam memutuskan berbagai macam hal. Tayyib. Wa taba'a hawa, kemudian dia pun mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya pun akan menjadi gagal. Urusannya akan menjadi ya berantakan. Naam. Qatin faratat 'alaihi masalihu dunyahu wa akhiratah. Masalihu dunyahu wa akhiratih. Terlepas darinya, luput darinya, lenyap darinya kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhiratnya. Ya, lenyap kemaslahatan dia di dunia, kebaikan dia di dunia, demikian pula akan lenyap kebaikan-kebaikan dia di akhirat kelak. Wa qad farrata fi sa'adatihi al-abadiyah, dan sungguh orang tersebut yang berbuat maksiat tadi telah melalaikan sa'adatihi, kebahagiaan dia al-abadiyah yang terus-menerus, yang kekal dan abadi. Ya, dia lebih memilih naam kebahagiaan dan kesenangan yang sifatnya sementara, atau kebahagiaan dan kesenangan yang sifatnya semu, dan justru dia meninggalkan dan melalaikan kebahagiaan yang sifatnya hakiki dan abadi selama-lamanya, kehidupan al-jannah. Wastabdala biha adna ma yakunu min ladzah, dia mengganti ya kelezatan yang rendah, yang sederhana, yang sesaat dibandingkan kehidupan akhirat yang jauh kenikmatannya berlipat lebih banyak dan terus-menerus. Innama hiya sahabatu saifin, di mana kelezatan yang dia peroleh, yang dia raih, naam, yang lebih dia utamakan di dunia ini, itu sifatnya sahabatu saif, taubahnya bagikan gumpalan-gumpalan awan. Ya, bagikan gumpalan-gumpalan awan. Naam. Jadi awan itu kan ya agak anyes gitu ya, agak dingin, tapi kan lebih dingin airnya, air hujannya ketika sudah turun. Ya, dia lebih memilih gumpalan-gumpalan awan daripada memilih air hujan yang sangat deras dan naam memberikan banyak manfaat. Au khayala taifin, ataukah taubahnya seperti ya bayang-bayang semata, sesuatu yang sifatnya maya, sesuatu yang sifatnya cuman naam dalam angan-angan semata. Tayyib, tidak akan terwujud atau tidak akan kekal, tidak akan abadi. Naam, karena itu merupakan kenikmatan di dunia yang sangat-sangat ya tidak bisa dibandingkan terkait dengan kenikmatan yang ada di al-jannah. Naam. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair, ahlamu naumin au ini apa, kadzili atau kadzili zail, innal labiba bimithliha la yukhda'u, mimpi-mimpi dalam tidur atau bunga tidur ya, atau kadzil lizail atau kadzil lizail, yakni sesuatu yang akan hilang, bayangan-bayangan semu, mungkin fata morgana atau apa. Innal labiba, sesungguhnya orang yang cerdas, orang yang cerdik, ya, bimis lihat dengan perkara seperti itu, la yukhdau, dia tidak akan tertipu. Ah, itu kan cuma mimpi saja. Ya. Itu kan cuma bayangan, angan-angan saja. Tidak ada kenyataannya. Orang cerdas bisa memilah dan memilih. Tidak akan tergiur dengannya, tidak akan tertipu darinya, tidak akan terlena. Inilah ibarat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia lebih memilih kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan di Al-Jannah, yang mana kebahagiaannya akan terus menerus dan nyata sifatnya. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, wa a'dhamul 'uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi. Dan akibat yang terbesarnya dari perbuatan maksiat ketika seorang hamba melalaikan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, nisyanul 'abdi li nafsihi, hamba tersebut akan melalaikan dirinya sendiri. Wa ihmaluhu laha, hamba tersebut akan melalaikan hal-hal yang bermanfaat untuk jiwanya. Wa idha'atu hadhiha, juga menyia-nyiakan ya bagian untuk jiwanya. Wa nasiruha minallah, demikian pula hamba tersebut akan melupakan ataukah mendapatkan ya balasan berupa dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan jiwanya sendiri. Wa bai'u hadzalika bil ghabn wal hawan wa abkhasu thaman, dan jual beli yang seperti itu atau dia menjual dirinya ya dengan kerugian atau tertipu, wal hawan, menjual dirinya mengganti atau menukar dirinya dengan kehinaan, wa abkhasu thaman, juga dengan harta yang paling jelek ya, harga yang paling rendah, harga yang paling na'am rendah, yang jelek. Fadhayya'a man la ghinan lahu anhu wa la 'iwadun lahu minhu wastabdala bihi min man anhu kullul ghina aw kullal ghina aw minhu kullal 'iwad. Yani maksudnya orang berbuat maksiat dia akan menyanyiakan Allah Azza wa Jalla, tayib dia mengganti melakukan ketaatan, perhatian kepada Allah Azza wa Jalla dari perkara-perkara yang sebaliknya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah syair yang ya Allah alam maksud dari syair ini bagaimana, namun lebih jelas dengan penjelasan al-mu'allif di bawahnya. Fallahu subhanahu wa ta'ala yu'awwidu an kulli ma siwah wa la yu'awwidu anhu syai'. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terbaik kepada siapa saja, kepada selainnya, dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk memberikan balasan yang baik ataukah terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yughni anhu kullu syai'in, wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'. Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya maha kaya, tidak butuh dari segala sesuatunya. Wa la yughni anhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu makhluk pun yang na'am tidak butuh dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala zat yang maha tidak butuh, na'am adapun makhluk zat yang senantiasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yujiru min kulli syai'in wa la yujiru minhu syai'un. Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan, imbalan, jaza' kepada siapa saja dari apa saja yang dilakukan oleh manusia, namun ya tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan balasan terkait dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan untuknya. Naam. Wa yamna'u min kulli syai wa la yamna'u minhu syai. Dan Allah Azza wa Jalla mampu untuk menghalangi dari segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Fakayfa yastagnil 'abdu 'an ta'ati man hadza sya'nuhu tarfata 'ain. Bagaimana seorang manusia merasa tidak butuh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala posisi dan kedudukannya seperti tadi, tarfata 'ain. Ya. Bagaimana ada seorang hamba yang meskipun dalam sekejap mata dia na'am yakin, dia merasa bahwa dirinya tidak lagi butuh dengan Allah Azza wa Jalla, tidak butuh, ya, tidak perlu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang seperti itu keyakinannya, perasaannya, berarti ini sesuatu yang ajib, ya, sesuatu yang mengherankan. Nah, wa kaifa yansa dzikrahu wa yudayya'a amrahu hatta yansiyahu nafsahu. Bagaimana juga ada seorang hamba yang melupakan zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jal. Wa yudayya'a amrahu. Dan juga bagaimana ada seorang hamba yang menyia-nyiakan, melalaikan perintah Allah Azza wa Jalla, hatta yansiyahu nafsahu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepadanya dengan Allah Azza wa Jalla melupakan orang tersebut. Ya, tidak diberikan pertolongan, naam, tidak diberikan bantuan, dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Fayukhsiruha wa yudhlimuha a'dhamu dhulm. Kemudian manusia itu malah merugikan jiwanya sendiri, manusia tersebut menzalimi jiwanya sendiri dengan kezaliman yang paling besar, dengan kezaliman yang sangat. Tayyib, bagaimana ada seorang hamba seperti ini? Kalau seandainya ada, berarti ini sesuatu yang ajib, sesuatu yang mengherankan. Menunjukkan bahwa orang tersebut, ya, bukan orang yang pandai, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang memiliki akal sehat. Naam. Fama zalamal 'abda rabbuhu walakin zalama nafsahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi hamba. Naam. Walakin zalama nafsahu, akan tetapi hamba itu sendirilah yang berbuat zalim atas jiwa dirinya sendiri. Wa ma zalamahu rabbuhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendzalimi orang tersebut. Walakin huwallazi zalama nafsahu, justru hamba tersebut yang mendzalimi jiwa-jiwa mereka sendiri. Ketika dia tidak mau sholat, ya berarti ya sama saja dia sedang mendzalimi dirinya sendiri. Karena otomatis ketika dia meninggalkan sholat, dia pun akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan dia diciptakan di muka bumi ini adalah supaya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia ada tujuannya. Ya. Di antara tujuannya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua agar beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum. Subhanakallah.